Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwata illa billah. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wazidna ilma. Allahumma arinal haqqo haqqan warzuqna tiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Pertama kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala pada kesempatan pagi hari ini. Allah masih berikan kepada kita nikmat sehat, nikmat iman, dan kesempatan sehingga kita bisa sama-sama belajar, menambah ilmu kita, mendekatkan diri kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Para pemirsa yang semoga selalu dirahmati dan diberkahi oleh Allah, kita masih bersama buku Syarah Mumti' di bab tentang jual beli. Dan di sesi kali ini kita akan masuk ke pembahasan tentang 4 syarat dari pelaku akad. Nah, di sini beliau mengatakan bahwa jaizu tasarruf, orang yang boleh melakukan akad itu syaratnya ada 4, yaitu man jamaa arba'ata awsaf. Kalau terpenuhi 4 syarat ini berarti dia boleh lakukan akad. Yang pertama adalah hurun. Dia orang yang merdeka, bukan budak, bukan hamba sahaya. Kemudian yang kedua, dia sudah balig. Yang ketiga, syaratnya dia akil. Memiliki akal dan berfungsi dengan baik. Kemudian yang keempat namanya rasyid. Dia bisa mengelola, melakukan transaksi hartanya dengan baik. Nah, di sini kita akan lihat penjelasan lebih detail dari 4 syarat ini. Kemudian di dalam matan Zadul Mustaqni ini dijelaskan kebalikannya atau ketika seseorang tidak memenuhi 4 syarat ini. Maka nanti beliau mengatakan fala yasihu tasarruf sobi. Kalau ada anak-anak dalam artian dia belum balig, maka tidak sah transaksi jual belinya. Dan juga orang yang safih memiliki akal tapi tidak bisa melakukan transaksi dengan baik. Kecuali kalau ada izin dari wali. Nah, tapi kita lihat terlebih dahulu syarat yang pertama. Syarat yang pertama adalah hurron. Seseorang bisa melakukan transaksi jual beli dan dikatakan sah kalau dia adalah orang yang merdeka. Kebalikan merdeka adalah al-abdu, budak. Budak kenapa dikatakan layasih? Kenapa dikatakan kalau seorang budak melakukan transaksi tidak sah akad jual belinya? Yang pertama, karena budak la yamlik. Budak itu tidak memiliki dirinya sendiri. Jadi dia dimiliki oleh orang lain. Nah, bisa menjadi sah kalau ada izin dari sayyid. Dari tuannya. Sehingga di sini beliau mengatakan, fama fiyadil abdi. Apapun harta yang ada di tangan oleh budak tadi, itu milik tuannya. Apa dalilnya? Yang menunjukkan hal ini yaitu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ba'a 'abdan. Jadi ketika seseorang menjual budak, berarti budak ini posisinya adalah harta yang diperjualbelikan. Kemudian bersama dengan budak ini ada harta lain, lahu mal. Maka status hartanya itu milik si penjual. Jadi kalau misalkan Pak Ahmad menjual budak dan di budak itu ada harta semisal ada perhiasankah, atau mungkin di budak itu ada pakaian dan yang lainnya, itu berarti status hartanya milik si penjual. Kapan dia bisa ikut terjual dan pindah ke pemilikan, jadi punya pembeli? Kalau si pembeli mengatakan, misalkan Pak Muhammad, dia bilang, Pak, ini budak saya beli, dan semua aksesoris, semua perlengkapan, semua harta yang ada pada budak ikut terjual. Ikut pindah ya, jadi milik saya. Maka itu baru dikatakan barangnya ikut terjual bersama budak. Artinya di sini kita bisa simpulkan bahwa al-abdullah yasih bai'uhu illa bi'izni sayyidihi. Budak itu dia tidak bisa melakukan transaksi jual beli kalau tidak ada izin dari si tuan. Berarti kalau dia mau melakukan transaksi ya harus izin dulu sama tuannya. Itu syarat yang pertama. Syarat yang kedua, agar seseorang bisa melakukan transaksi, statusnya harus balig. Berarti dia sudah balig. apa kebalikan dari balik? Yaitu adalah belum balik. Ataupun di sini istilahnya adalah sobi. Makanya tadi dikatakan, fala yasih, tidak sah transaksi yang dilakukan oleh anak kecil dan orang yang safi kalau tidak ada izin dari walinya. Sehingga bagaimana dengan orang yang murahik? Bagaimana dengan orang yang sudah mendekati balik tapi belum balik? Di sini beliau mengatakan ya sama, murahik berarti kan statusnya belum balik, masih mendekati balik. Walaupun dia memiliki keahlian hazik. Hazik itu dia mahir. Ketika melakukan jual beli, melakukan transaksi dia sangat cakap, tapi tetap karena dia belum balik maka la yasih, tidak sah transaksi yang dia lakukan. Apa alasannya? Ya dia masih dianggap sebagai sogir, sebagai anak kecil dan belum balik. Jadi batasan besar, kecil, balik, itu adalah balik atau tidak. Apa dalilnya? Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala ketika Allah mengatakan wabtalul yatama, ujilah anak yatim itu sampai kemudian dia balik. Jadi batasan yang pertama itu adalah ketika dia balik, balik itu berarti dia bisa untuk nikah nanti. Kalau kalian merasa dia sudah rasyid, sudah mampu mengelola hartanya dengan baik, baru kita bisa serahkan harta itu kepada mereka. Fadfa'u ilaihim amwalahum. Jadi ini konteksnya, kondisinya adalah ketika seseorang diamanahi untuk menjaga harta anak yatim, maka kapan kita harus serahkan harta itu kepadanya? Ya tadi, indikatornya dua. Allah menegaskan yang pertama adalah bulug nikah ketika dia sudah balig, dan yang kedua adalah ketika dia sudah rasyid. Ini adalah dua hal yang berbeda, karena terkadang ada orang itu dia sudah balig tapi dia belum rasyid. Dia sudah dewasa, sudah balig tapi belum mampu mengelola hartanya secara mandiri dengan baik. Itu syarat yang kedua. Yang pertama tadi adalah dia merdeka, yang kedua dia adalah balig. Dan yang ketiga syaratnya adalah dia akil. Dia sudah dalam kondisi berakal dan akalnya berfungsi dengan baik. Karena ada orang memiliki akal tapi akalnya tidak berfungsi dengan baik. Ini yang disebut dengan majnun atau orang gila. Maka ketika orang gila melakukan transaksi dikatakan la yasih, tidak sah transaksi jual beli yang dia lakukan. Kemudian apa yang semisal dengan orang gila? Ada yang semisal dengan orang gila itu adalah al-muhazri. Nah, al-muhazri ini apa definisinya? Muhazri ini definisinya adalah orang yang sudah sepuh, orang yang sudah pikun. Ini juga dikatakan akalnya juga biasanya agak terganggu, ya. Ini juga dikatakan la yasih bai'uhu. Jadi ketika seseorang misalkan sudah tua, semakin sepuh gitu, terkadang dia suka linglung, dia kadang lupa ingatan. Makanya kalau orang sudah tua itu kadang harus dijaga. Nanti kalau dia keluar rumah, kadang dia juga tidak ingat mana jalan pulang dari tempat dia pergi ke rumahnya. Nah, ini juga dikaji oleh para ulama di bagian syarat yang ketiga ini. Makanya akan sangat mungkin terjadi ketika dia mengatakan ana abi alaika baiti wa sayyarati. Jadi dia bilang, "Mas, ini saya jual ya. Rumah saya, mobil saya tak jual sama kamu." Gimana kalau misalkan itu terjadi, fala yasih, tidak sah jual belinya. Kenapa ini menjadi bermasalah? Karena faqdi al-aql, akalnya terganggu. Nah, nanti ini ada kaitannya dengan syarat sah jual beli, yaitu dilakukan dengan taradin, saling ridho. Ketika akalnya bermasalah, ini akan sulit bagi kita untuk mengatakan bahwa dia dalam kondisi saling ridho untuk akad tadi, ya. Kemudian yang keempat, di sini Syekh Utsaimin rahimahullah mengatakan syaratnya adalah rasyid. Dia harus dalam keadaan rasyid. Apa itu rasyid? Rasyid di sini beliau mendefinisikan bahwa rasyid adalah huwallazi yuhsin at-tasarruf. Dia mampu melakukan transaksi dengan baik. Artinya melakukan akad itu dengan sewajarnya. Nanti beliau akan berikan contoh apa bentuk atau perbuatan orang yang tidak rasyid. Di antaranya adalah ketika dia melakukan transaksi pada sesuatu yang haram. Ini menurut definisi syariat, dia belum dikatakan rasyid. Atau kalau dia melakukan sesuatu transaksi pada barang yang la faidah, tidak ada benefitnya, tidak ada manfaatnya. Apa contohnya? Ini buktinya adalah seperti ini. Beliau menjelaskan, dia yabi, yabi berarti menjual. Menjual barang harga 100. Ini ada barang, harganya 100. Anggap ini barang, harganya misalnya 100 ribu. Dia jual cuma 10 ribu. Menurut dia 10 ribu itu adalah harga yang wajar. Padahal untuk barang tersebut, harga wajarnya adalah 100. Atau kebalikan, misalkan dia beli barang, dia gampang sekali dibodoh-bodohi orang. Ini barang sebenarnya harganya adalah 10 ribu. Tapi kemudian dia disuruh bayar 100 ribu dan dikatakan ini adalah harga yang wajar dan normal. Dia sering melakukan hal seperti itu. Maka ini berarti dianggap belum rasyid. Belum yuhsin, tasarruf. Ketika melakukan transaksinya belum dikatakan bagus. Apa kebalikannya? Nah, tadi kita membaca istilah safih. Safih itu adalah kebalikan daripada rasyid. Berarti dia belum melakukan transaksi dengan baik. Sehingga dikatakan la yasih. Tidak sah transaksi orang yang safih tadi kalau tidak ada izin dari wali. Kalau wali mengizinkan, fala ba'as. Sehingga nanti biasanya kalau di dalam pembahasan ini boleh enggak kalau anak kecil melakukan transaksi jual beli dan seterusnya. Maka ini nanti kaitannya dengan izin wali. Kalau orang tuanya yang izinkan kemudian diperbolehkan, maka sah akad jual beli yang dia lakukan. Nah, kemudian apa itu wali? Di sini beliau mengatakan wali itu adalah orang yang nanti akan mengurusi, ya, menanggung atau mengurus yatawala harta si safi tadi. Nanti akan ada pembahasan sebenarnya lebih detail tentang wali dan seterusnya. Intinya adalah dia orang yang diamanahi, dia adalah orang yang bertanggung jawab. Itu gampangnya dia adalah orang yang bertanggung jawab terhadap harta orang yang safih tadi. Nah, kemudian di sini beliau mengatakan bahwa ucapan penulis tadi ketika mengatakan izin dari wali ini bisa sifatnya mutlak dan bisa sifatnya muayyan. Jadi apakah izin dari wali itu bersifat mutlak atau terbatas? Apa bedanya gitu ya? Karena wali itu bisa saja dia mengatakan seperti ini ada uang, silahkan kamu pakai untuk transaksi. Itu berarti kan izin yang diberikan oleh wali sifatnya mutlak. Dia tidak membatasi. Kamu mau transaksi pakai apa, barang apa yang dibeli itu tidak ada pembatasan. Tapi boleh juga kita sebagai wali ketika ingin menguji, gitu ya, orang yang kita urus tadi, apakah dia sudah bisa rasyid atau belum, kita bisa batasi seperti ini. Misalkan ini ada uang tapi kamu hanya boleh atau kamu pakai untuk modal atau transaksi barang A, barang B, seperti misalkan khusus untuk beli ayam atau misalkan telur atau misalkan barang-barang yang lain, asya al-khafifah. Itu boleh seorang wali atau orang tua yang bertanggung jawab boleh untuk membatasi seperti itu. Ini maksud daripada ucapan penulis tadi. Namun, di sini beliau mengatakan yang dimaksud oleh penulis itu biasanya adalah yang spesifik. Ya, jadi kalau seorang safih, dia belum rasyid, gimana nih kalau saya mau transaksi? Ya izin dulu sama orang tua kamu. Nah, pas minta izin gimana caranya? Kamu harus jelasin gitu. Pak, ini saya mau beli barang A, barang B. Karena nanti kata Syekh Utsaimin, kalau izinnya itu sifatnya mutlak, bisa saja orang tuanya ketipu. Ya, anaknya bilang, Pak, saya minta uang, saya mau beli barang gitu. Dan dia nggak sebut barang apa. Ya mungkin orang tuanya menganggap itu sesuatu yang remeh, namun ternyata anaknya beli barang yang mahal gitu ya. Sehingga nanti ketika izin itu keluar, benar-benar izinnya adalah terhadap barang yang mau dibeli. Jadi izinnya kalau beli HP ya berarti HP, kalau izinnya beli jajan ya jajan gitu ya. Ini yang beliau maksud seperti itu. Nah, bagaimana kalau misalkan objek yang mau dibeli oleh anak kecil atau si safih tadi adalah sesuatu yang yasir, sesuatu yang remeh, harganya tidak terlalu mahal, tidak terlalu bernilai, maka ini biasanya tidak mengapa. Artinya tidak mengapa kalau misalkan kita sebagai pedagang, ada anak kecil bawa uang 1000-an, 2000 itu kan beli jajan. Kita nggak perlu tanya, nggak apa-apa. Tadi udah izin sama ibunya belum? Tadi udah izin sama orang tuanya belum? Nggak pun kita tanya, itu adalah sesuatu yang dimaklumi dan tidak mengapa. Nah, pertanyaannya adalah, kalau sekarang posisi kita sebagai wali, kita sebagai orang yang bertanggung jawab, mendapat amanah untuk ngontrol, apakah kita boleh memberikan izin untuk anak kecil atau safih tadi dalam rangka membuat mereka senang? Membuat mereka senang tanpa memperhatikan maslahat. Boleh enggak kira-kira? Kita sebagai orang tua di zaman sekarang itu kan lagi marak belajar online lah atau game online segala macamnya. Apakah kemudian ketika anak-anak tadi minta kursi gamers, kemudian laptop yang harganya puluhan juta dan seterusnya, kita langsung iakan? Karena kalau kita tidak izinkan nanti dia nangis dan segala macamnya. Atau kita harus perhatikan unsur maslahat. Ini barang belum layak untuk dibeli, belum manfaat banget untuk dia. Maka beliau menjawab, kita tidak boleh mengiyakan, kita tidak boleh mengizinkan hanya karena supaya dia tidak nangis, hanya karena supaya dia tidak marah-marah. Kenapa? Karena ada kaidah yang mengatakan bahwa wali itu haram mengizinkan tanpa melihat unsur maslahat. Jadi kalau kita sebagai orang yang diamanahi, kita orang yang bertanggung jawab atas harta seseorang, kita wajib memperhatikan unsur maslahatnya. Dan ini yang dikatakan oleh Allah, wala taqrabu malal yatim illa billati hiya ahsan. Berusaha untuk melakukan yang terbaik dalam masalah ini. Kemudian wan takunal ain. Nah, kita sudah selesai dari 4 syarat pelaku akad. Jadi tadi yang pertama adalah orangnya merdeka, kemudian yang kedua tadi dia itu sudah balig ya. Dan yang ketiga adalah dia sudah akil. Akil berarti akalnya berfungsi dengan baik, ada dan tidak gila. Dan kemudian yang keempat itu adalah rasyid. Nah, sekarang kita masuk di pembahasan berikutnya tentang objek. Jadi beliau di sini mempersyaratkan bahwa objek yang diperjualbelikan itu adalah ain yang mubah, an-nafa. Berarti di sini ada dua kata kunci. Yang pertama adalah mubah. Yang pertama dia memiliki manfaat dan yang kedua manfaatnya mubah. Ini beliau mengatakan ini adalah syarat ketiga dari jual beli. Yaitu syarat ketiga dari jual beli, benda yang kita perjualbelikan memiliki manfaat dan manfaat itu mubah dalam kondisi ghair hajah, dalam kondisi normal. Nanti kita akan lihat apa maksud perincian ini. Di sini beliau mengatakan, kalau kita mau preteli suatu benda, suatu objek yang kita transaksikan atau jasa, yang pertama dia harus punya manfaat. Ini satu poinnya. Kemudian yang kedua, manfaatnya harus mubah. Dan yang ketiga adalah kondisi mubahnya itu dalam keadaan normal. Bukan dalam keadaan darurat atau bukan karena kondisi yang sempit. Nah, apa kebalikan dari manfaat yang mubah? Ya, berarti kebalikannya adalah manfaat yang haram. Karena sebagian barang itu dia punya manfaat. Tapi masalahnya manfaatnya haram. Ini juga tidak boleh diperjualbelikan. Di sini beliau memberikan contoh apa? Ya, alat-alat musik. Alat-alat musik itu bermanfaat dia. Tapi manfaatnya haram menurut syariat. Sehingga kita tidak diperbolehkan. La yajuz. Tidak diperkenankan menyewakan, memperjualbelikan alat-alat musik. Kenapa? Ya, manfaatnya haram. Sehingga kita tidak berhak mendapatkan jasa atau imbalan atas barang tersebut. Termasuk juga khamr. Kalau ditanya, khamr itu bermanfaat enggak? Mungkin ada yang mengatakan kearifan lokal, gitu ya, atau mungkin ini produk daerah. Tapi kita bicara dari kacamata syariat. Syariat mengatakan dia manfaatnya haram sehingga tidak layak diperjualbelikan. Maka berarti tidak boleh untuk diperjualbelikan. Kemudian tadi, Dikatakan bahwa syarat barang diperjualbelikan itu harus ada manfaat. Konsekuensinya, kalau barang tidak ada manfaat berarti tidak boleh. Pertanyaannya apa? Contoh barang yang dia tidak punya manfaat. Nah, di sini beliau mendefinisikan atau memberikan contoh itu adalah hasyarat. Hasyarat itu kalau di kita, itu hewan-hewan yang melata. Apa ya? Ulat. Gitu ya. Kemudian hasyarat itu gampangannya hewan-hewan melata. Serangga, seperti itu masuk kategori hasyarat. Nah, ini beliau mengatakan layasih. Kita tidak sah memperjualbelikan ulat-ulat yang semacam itu atau serangga-serangga seperti itu. Oke, gimana kalau misalkan, nih beliau kasih kasus. Ada orang ngumpulin sorosir, kecoa. Nah, itu masuk kategori hasyarat. Ada kecoa atau yang semisalnya di rumah gitu ditangkepin, dimasukin ke kaleng, gitu, dimasukin ke toples misalnya. Terus dia bilang, mas, saya tadi nangkep kecoa. Saya mau jual nih kecoanya. Maka kata beliau lah ya jus, tidak boleh. Tidak sah. Kenapa? Alasannya mengatakan tidak sah. Laisa fiha naf'un. Tidak ada manfaatnya. Apa? Kamu beli kecoa untuk apa? Gak ada manfaatnya. Nah, kemudian, kalau belalang gimana? Nah, belalang ini kan hasyarat juga. Serangga, masukin, dikumpulin. Lalu kemudian dia bilang, saya jual belalang nih. Kira-kira boleh enggak? Beliau mengatakan boleh. Apa alasannya? Ya, karena ada manfaatnya. Jadi ada belalang goreng dan seterusnya. Dia memang sama-sama serangga, memang dia sama-sama kategori yang sama, tapi manfaatnya itu ada dan mubah menurut syariat. Sehingga beliau memberikan kaidah di sini, hasyarat la yajuz, tidak boleh untuk diperjualbelikan kecuali yang memiliki manfaat. Nah, ini yang nanti menjadi topik diskusi gitu ya. Kalau kita bicara tentang membedakan hasyarat, membedakan serangga yang bermanfaat sama yang enggak itu gimana gitu kan. Nah, ini nanti panjang nanti diskusinya. Baik, di sini nanti beliau juga akan kasih contoh nanti. Namun di sini beliau membahas tentang manfaat itu bin ghairi hajah. Barang yang memiliki manfaat yang seperti apa yang kita boleh jual, kata beliau, yang manfaatnya dalam keadaan normal. Karena nanti ada barang, itu kita bisa manfaatkan, tapi dia dalam keadaan darurat, atau manfaat itu terbatas. Jadi, ada barang itu manfaatnya luas, ada manfaatnya itu terbatas, sangat sempit, dengan syarat dan ketentuan yang sangat ketat. Contohnya apa? Anjing. Boleh enggak kita memanfaatkan anjing? Atau kalau dalam pertanyaan lain, apakah anjing memiliki manfaat? Iya, jawabannya ada manfaatnya dan mubah. Tapi permasalahannya, manfaat anjing tadi itu tidak secara mutlak. Tapi, kita boleh pakai manfaat anjing ketika ada kebutuhan. Jadi berarti dia sangat terbatas. Dan kebutuhan itu oleh syariat dibatasi menjadi tiga. Anjing dipakai untuk berburu, dipakai untuk menjaga kebun, untuk menjaga ternak. Sebatas tiga itu. Berarti syariat izinkan kita pakai anjing untuk jaga kebun, jaga hewan ternak, atau berburu. Ada manfaatnya, tapi terbatas. Nah, kalau yang seperti itu, kita tidak sah memperjualbelikan anjing. Jadi anjing tidak boleh diperjualbelikan. Apalagi misalkan anjing untuk lucu-lucuan gitu ya, atau anjing misalkan untuk hewan peliharaan, itu tidak diperbolehkan. Jaga rumah gimana? Ya, jaga rumah tidak masuk kategori. Hatta wa inkana, nah bahkan kata beliau termasuk anjing soid, anjing untuk berburu, apalagi mungkin ada anjing pelacak dan anjing-anjing yang terlatih seperti itu. Walaupun kata beliau itu sudah mu'allaman, dia sudah terlatih. Ya, untuk melatih anjing itu kan butuh kos, butuh biaya. Kata beliau tetap, menurut syariat itu tidak memiliki manfaat yang mubah dan Nabi mengatakan juga dilarang memperjualbelikan anjing. Oke, berikutnya bagaimana dengan kucing? Ya, di sini beliau ngasih contoh lagi nih. Kalau kucing itu Ini kita topik diskusinya masih tentang barang ini punya manfaat mubah nggak menurut syariat. Nah itu masih benang merah diskusinya masih di situ. Maka beliau kemudian kasih contoh kucing. Kucing itu gimana kira-kira? Ada manfaatnya nggak? Kalau ada manfaatnya berarti kan boleh diperjualbelikan. Nah beliau mengatakan sebatas yang beliau tahu bahwa kucing itu ada manfaatnya. Fihi naf'an. Kenapa? Ya fungsinya diantaranya adalah makan tikus. Kemudian juga dia bisa makan serangga-serangga yang nggak bagus di rumah kita. Ya, apalagi pokoknya kucing itu bisa jaga rumah. Hal-hal yang tadi serangga, cicak, apalagi macam-macam itu bisa dimakan oleh kucing. Bahkan kata beliau sebagian kucing itu ikut nemenin tidur. Nah kemudian nanti kucing itu ada suaranya dan dia akan ngusir. Dia ganggu kalau misalkan ada kecoa atau apapun itu yang mendekati, kucingnya nanti ngusir, kata beliau seperti itu. Atau kalau kucingnya mau, ya dia akan makan, kalau enggak dia cukup usir hewan tadi. Intinya, kata beliau, intinya kucing memiliki manfaat. Sehingga sebagian fukoha, sebagian ulama mengatakan kita boleh untuk memperjualbelikan kucing. Namun ada riwayat di dalam Sahih Muslim bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang tentang jual beli kucing. Jadi ada riwayat Nabi tidak memperbolehkan jual beli kucing. Nah itu kenapa akhirnya para ulama beda pendapat. Jadi kalau ditanya hukum jual beli kucing itu boleh atau enggak, ulama beda pendapat tuh di situ. Sebagian ada yang membolehkan. Dengan alasan mereka mengatakan bahwa maksud hadis. Jadi mereka berusaha menjelaskan. Kalau bisa boleh, kan ada hadis yang melarang. Nah kemudian ulama menjelaskan. Maksud hadisnya itu adalah kalau kita menjual belikan kucing yang tidak ada faedahnya. Ya? Kucing yang tidak ada manfaatnya. Kita beli kucing, dia nggak bisa makan tikus. Kemudian dia nggak bisa ngusir serangga. Terus ya udah cuman untuk hias-hiasan aja gitu. Itu berarti dianggap tidak ada manfaat. Walaupun sebenarnya hiasan juga manfaat gitu kan ya. Jadi kata beliau, sebagian ulama yang membolehkan seperti itu. Kalau memang ada faedahnya, ada manfaatnya, maka menjadi boleh. Ya. Nah kemudian beliau di sini mengatakan, kucing tadi kalau memang memiliki manfaat yang kita sudah latih dan segala macamnya, maka mengatakan bahwa hukum jual belinya boleh itu lebih kuat. Wallahu a'lam. Ini kata beliau. Karena alasannya tadi alasan manfaat. Nah, ini kita harus pahami benang merahnya dulu supaya kita tidak bingung gitu ya. Yang memandang bahwa itu memiliki manfaat dia akan mengatakan boleh, yang mengatakan tidak ya tidak ya. Kemudian bagaimana dengan bangkai? Ini kita sudah tadi nyebutkan anjing gitu ya, kemudian juga kucing. Kemudian tadi apalagi kecoa, ini adalah contoh-contoh kasus yang beliau sebutkan. Bagaimana dengan bangkai? Bangkai itu ada manfaat dia, ada manfaat. Tapi masalahnya, manfaat itu bisa kita ambil kalau kita dalam keadaan darurat. Berarti kalau seperti itu juga tidak boleh diperjualbelikan. Sehingga kita harus paham, ini barang ada manfaatnya. Oke, manfaatnya kalau haram seperti alat musik, seperti khamar tidak boleh. Kalau bangkai ada manfaatnya, ada. Dan dia mubah. Tapi permasalahannya tidak bersifat mutlak. Hanya pada saat kondisi darurat. Nah, pertanyaannya gini. Apakah kita mengatakan bahwa syarat barang diperjualbelikan itu adalah kalau manfaat mubahnya dalam keadaan darurat atau dalam keadaan sekedar membutuhkan saja? Kata beliau, cukup kita katakan ya, min ghairi hajah. Jadi dalam kondisi normal dan dia tidak terbatas pada pemakaian tertentu tadi. Seperti anjing dan yang lainnya. Nah di sini ada satu contoh kasus lagi yang beliau bawakan. Dan ini bicara tentang mazhab Hambali. Bagaimana dengan kulit yang dari bangkai? Kulit bangkai itu misalkan kita dapat kambing, kambingnya mati. Entah karena sakit atau ketabrak. Akhirnya pokoknya matinya bukan karena disembelih. Lalu kemudian kita bersihkan lemaknya, masih ada kulitnya. Nah, kulitnya ini, kalau menurut mazhab Hambali, kita tidak boleh manfaatkan pada segala hal. Jadi kita hanya boleh pakai untuk barang-barang yang kering saja. Jadi misalkan apa ya, barang-barang yang kering, gula kering misalkan gitu ya. Atau kita mau simpan sesuatu yang kering. Tapi kalau yang basah tidak boleh. Nah, intinya adalah di sini berarti menurut mazhab Hambali, kata beliau, manfaat dari kulit bangkai yang sudah disamak itu tidak bersifat mutlak. Artinya kan tidak bebas kita pakai untuk apapun itu ya. Kita tidak bisa masukkan air ke kantong kulit tadi dan seterusnya. Tapi manfaatnya adalah terbatas, muqayyad. Sehingga beliau di sini mengatakan kalau ada barang dan manfaatnya itu muqayyad, terbatas seperti kulit bangkai tadi, berarti tidak boleh diperjualbelikan. Ini versinya Hambali. Kenapa? Alasannya kok gak boleh diperjualbelikan? Karena nanti si pembeli dia tidak yamlik, tidak bisa menerima, tidak bisa memiliki manfaat dari barang itu 100%. Itu alasannya. Karena tadi kan dia terbatas, berarti ya mungkin tinggal 70% saja kulit itu bisa dimanfaatkan. Namun Syekh Ibn Utsaimin beliau kurang sependapat dan beliau mengatakan yang lebih kuat itu boleh diperjualbelikan dan sah. Selama memang sisa-sisa bangkai sudah dihilangkan, jadi Anda silahkan perjualbelikan dan itu boleh Anda gunakan mau untuk yang basah atau yang lain. Jadi tidak ada masalah selama memang sudah sudah dihilangkan sisa bangkainya. Berikutnya, apalagi contoh barang gitu ya yang masuk kategori bermanfaat atau tidak. Di sini beliau memberikan contoh kalbagli dan himar. Bagel itu apa? Bagel itu adalah hewan peranakan. Hasil persilangan atau hasil perkawinan keledai dengan kuda. Jadi kuda dengan keledai kawin lalu kemudian anaknya namanya bagel. Enggak tahu ya bahasa Indonesianya apa gitu ya. Apakah kuda poni atau apa itu? Intinya adalah dia peranakan kuda dengan keledai. Maka berarti yang namanya anak karena ibunya satunya bisa saja dari ibu, ibunya mungkin keledai atau ibunya kuda, kemudian bapaknya keledai, berarti paling tidak dia akan memiliki sifat. Sifat keledai ada pada dia dan sifat kuda juga ada. Nah, di sini hukumnya kata beliau haram. Kenapa? Karena dia adalah persilangan atau dia adalah percampuran antara yang halal dengan yang haram. Jadi kita bisa pahami nanti ketika ada dua barang, halal dan haram, dicampur menjadi satu, dan la yatamayyaz, kita nggak bisa bedain, ini yang haram bagian mananya, yang halal bagian mananya. Kalau seperti itu kan gampang, misalkan dari badan tengah ke kepala itu adalah kuda, kemudian dari badan tengah ke belakang kaki sampai ekor itu adalah keledai, itu kan kita bisa bedain. Ada benang merahnya, misalkan ada garis. Nah, ini masalahnya kita nggak bisa bedain. Menyatu mereka. Maka kalau seperti itu kata beliau, yang didahulukan adalah janib at-tahrim. Kita tidak bisa membedakan, maka kita anggap yang haram ini yang harus dihilangkan terlebih dahulu sehingga kita tidak boleh perjualbelikan. Mungkin masih ada yang bertanya, kenapa kok malah yang sisi haramnya yang kita dahulukan. Kenapa enggak yang halal gitu kan? Kan dia masih ada yang halal. Kenapa enggak kita bolehkan aja, toh masih ada yang halal. Nah, ulama mengatakan, kata beliau, pada saat, entah apapun itu ya, kondisinya, keadaan, ataupun barang, di situ terkumpul antara yang haram dengan yang halal, dan kita tidak bisa bedain, ini yang halal bagian mana, yang haram bagian mana, maka kata beliau, kita harus memprioritaskan menyelamatkan diri dari yang haram. Itu maksudnya. Jadi ketika dikatakan ghuli bajani betahrim, itu maksudnya adalah kita berusaha gimana caranya kita nggak masuk ke yang haram. Berarti kan kita tinggalkan, kita jauhkan. Karena menjauhi yang haram itu wajib. Sedangkan kita tidak bisa meninggalkan yang haram kalau kita tidak tinggalkan juga yang halal tadi. Sama seperti kasus bagol tadi, kalau kita bisa belah badannya jadi dua, yang ke depan itu kuda, yang kemudian ke belakang itu adalah keledai, kita pisah, kita mau ambil kudanya, yang keledainya kita buang, itu masih memungkinkan. Nah ini kan tidak bisa, ya. Sehingga kata beliau, ketika seseorang menjauhi yang halal, jadi kita disuguhi makanan atau kita disuguhi sesuatu, lalu kita tidak mau makan, itu tidak masalah. Akan tetapi kalau kita makan atau lakukan sesuatu yang haram, resiko kita akan berdosa. Itu alasan kenapa para ulama ketika bercampur halal dengan haram, ya kita harus utamakan yang haram dalam artian kita menjauhi barang itu supaya kita tidak terjatuh dalam perbuatan haram. Oke. Tapi gitu kan, kita kan tidak boleh nih konsumsi peranakan kuda dengan keledai tadi. Tapi kan boleh diperjualbelikan. Jadi bedakan antara konsumsi dengan jual beli. Berarti dia haram dikonsumsi tapi boleh diperjualbelikan. Karena sejak zaman Nabi sampai hari ini pun ya orang memperjualbelikan hewan-hewan itu. Termasuk juga keledai itu kan diperjualbelikan. Sepakat para ulama di situ dari zaman Nabi sampai sekarang juga. Nah, mungkin ada yang bertanya, kata beliau. Tapi kan Rasul itu pernah bersabda bahwa Allah ketika mengharamkan sesuatu, maka Allah akan haramkan juga kita perjualbelikan. Kita nggak berhak dong dapatkan uangnya. Nah ini gimana nih? Gitu. Seakan kan kontradiksi. Kata Rasul, kalau itu haram berarti nggak boleh diperjualbelikan. Nggak boleh kita ambil uang. Tapi kenapa keledai itu haram kok boleh diperjualbelikan? Kata beliau seperti itu. Oke, di sini beliau menjelaskan. Haram samannya itu adalah uang yang kita terima dari menjual yang haram. Maksudnya gimana? Kalau seseorang membeli tujuannya untuk dikonsumsi, untuk dimakan, dan hukum mengkonsumsinya tadi haram, berarti kita haram memperjualbelikannya. Dan kita tidak boleh menerima uang dari sesuatu yang haram. Ini poinnya. Tapi permasalahannya adalah kalau orang membeli keledai atau yang semisal dengan itu, tujuannya kan bukan untuk dimakan. Tujuannya adalah untuk ditunggangi atau untuk keperluan yang lain misalkan. Untuk bajak sawah atau apapun itu. Sedangkan menungganginya itu termasuk manfaat yang halal, manfaat yang mubah. Sehingga sebenarnya tidak ada kontradiksi antara hadis Nabi tadi dengan contoh kasus kita saat ini. Ini poin yang beliau ingin tekankan supaya kita tidak bingung. Kemudian ada ulat sutra. Ini lagi pertanyaan. Boleh enggak kita perjualbelikan ulat sutra? Kan? Karena kan tadi katanya kalau barang tidak memiliki manfaat, tidak boleh diperjualbelikan. Ulat itu masuk hasyarat, ulat masuk serangga. Ulat sutra gimana dong? Beliau di sini mengatakan, yang ini kenapa diperbolehkan? Alasannya karena dia memiliki manfaat. Jadi di sini beliau cerita tentang proses ya. Ulat ini sendiri atas izin Allah dia bisa memunculkan sutra. Jadi pertama itu bentuknya nanti kalau penasaran ya, prosesnya bisa dicari di internet. Jadi nanti ulat itu akan terbungkus seperti kapsul ya. Jadi ulatnya itu nanti dia akan ditutupi oleh kapsul. Nah, kapsul luarnya itulah sutranya tadi. Nanti kemudian ketika sudah tertutup semuanya, kata beliau, dia akan mati dan mengering ulatnya tadi. Maka kemudian diambillah sutranya. Kemudian itu yang diproses dan diolah. Apa hukumnya kita memperjualbelikan ulat sutra? Kata beliau, boleh. Ya juz. Kenapa? Padahal dia kan hasyarat. Padahal dia itu adalah hewan serangga, hewan melata. Seperti kayak belalang tadi dan semisalnya kecoa gitu kan ya. Ya alasannya karena dia memiliki manfaat. Nah ini yang jadi masalah nanti ketika kita menentukan ini bermanfaat atau tidak. Kalau bermanfaat berarti mengatakan boleh, kalau tidak berarti mengatakan tidak boleh. Ya. Kemudian termasuk nanti benihnya apa? Kalau ulat itu berarti telurnya. Ya. Nah telur ulatnya boleh nggak diperjualbelikan? Ini juga termasuk yang boleh. Ya, kata beliau, boleh diperjualbelikan karena kan ada manfaat. Manfaatnya apa? Ya, untuk menumbuh kembangkan ulat tadi ke depannya. Oke, contoh kasus lagi yang dibawakan oleh beliau. Jadi di sini beliau akan banyak berikan contoh-contoh kepada kita. Jadi mungkin ada yang bertanya gitu kan, apa hukum memperjualbelikan gajah? Karena kan hewan tuh. Apa hukum memperjualbelikan hewan buas yang kita bisa pakai untuk berburu? Nah, kata beliau di sini kalau gajah itu kita tahu ya, wujudnya gajah kita tahu. Nah, di sini boleh diperjualbelikan. Ini kita tidak bicara tentang hukum aturan pemerintah tentang satwa liar dan yang semisal, bukan ya. Tapi maksudnya kalau ditinjau dari sudut pandang fikih, boleh enggak gajah itu diperjualbelikan? Jawabannya boleh, ya. Kemudian apa manfaat gajah? Di sini diantaranya adalah membawa barang-barang berat. Di dulu kan orang pakai itu untuk memindahkan barang-barang berat dan semisalnya. Kemudian termasuk yang boleh diperjualbelikan adalah hewan buas yang dilatih untuk berburu. Seperti apa? Harimau, seperti macan, seperti singa. Kalau memang kita mampu untuk melatihnya, itu boleh diperjualbelikan. Termasuk juga misalkan burung, elang dan yang semisalnya kita latih. Kemudian kita pakai untuk berburu, itu boleh diperjualbelikan. Sehingga beliau di sini mengatakan semua hewan buas, baik itu jenisnya burung ataupun yang berjalan, kalau memang bisa dipakai untuk berburu, berarti boleh diperjualbelikan karena ada manfaat yang mubah di situ, sama seperti keledai tadi posisinya. Keledai tadi ada manfaatnya, walaupun kita tidak makan, gitu kan? Kecuali anjing. Nah, di sini beliau kembali ke permasalahan anjing. Anjing itu tidak boleh sama sekali diperjualbelikan karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang memperjualbelikannya. Walaupun sebenarnya kalau kita lihat, anjing itu kan punya manfaat sama seperti hewan buas tadi. Bisa dipakai untuk berburu, gitu kan? Dan Nabi juga bolehkan tadi kita untuk dia jaga kebun kita, jaga hewan ternak kita, kemudian temani kita untuk berburu. Tapi kenapa tidak diperbolehkan juga oleh Nabi? Ya, bahkan untuk tujuan-tujuan seperti ini. Untuk berburu kok enggak boleh? Ya, mungkin ada yang komplain gitu kan, ada yang protes. Pak, ini kenapa kok anjing itu kan bisa untuk berburu dan kita boleh pakai anjing untuk berburu. Kita boleh gunakan, kan kita boleh manfaatkan. Tapi malah kenapa dia itu enggak boleh untuk diperjualbelikan? Ya. Padahal sama-sama untuk berburu. Jawabannya gampang. Jawabannya karena dalil membedakan. Selesai. Ya memang Nabi membedakan. Ya udah, kita enggak bisa komplain. Karena Nabi Shallallahu alaihi wasallam itu melarang kita untuk perjualbelikan anjing. Ya sudah, berarti Nabi melarang. Tidak diperbolehkan. Kalau misalkan ada yang mau menganalogikan, mengkiaskan, ya anjing kan mirip lah dengan hewan buas tadi, singa, kemudian macan, harimau, kan sama-sama jenis kucing-kucingan. Ya, sama-sama kelompoknya kucing. Atau mungkin sama-sama kakinya empat, apapun itu alasannya, gitu ya. Atau mungkin sama-sama berfungsi untuk berburu. Maka di sini beliau mengatakan kita tidak bisa samakan. Hewan buas tadi itu secara mudaratnya lebih ringan. Mudarat menurut syariat. Maksudnya apa? Di sini beliau membawakan kisah ketika anjing menjilat bejana. Nah, menurut fikih ketika kita bahas bab toharoh, apa yang kita lakukan kalau misalkan ada bejana, ada wadah, tiba-tiba ada anjing jilat? Yang kita harus lakukan adalah kita cuci 7 kali. Bahkan salah satunya itu dicampur dengan tanah. Sedangkan kalau misalkan wadah kita dijilat oleh singa, oleh harimau, apapun itu hewan buas, kita tidak ada kewajiban untuk nyuci dia 7 kali. Dan tidak ada kewajiban mencuci dengan air yang dicampur dengan tanah. Sehingga artinya syariat kita membedakan. Ya, membedakan antara anjing dengan hewan-hewan buas tadi, dan di sini tidak berlaku kias. Kita tidak bisa mainkan analogi, kenapa? Karena memang ada dalil yang jelas dan tegas di sini. Kita tidak bisa masukkan itu. Nah, kemudian ada lagi nih yang bertanya. Bukankah, gitu ya, ada riwayat dari An-Nasa'i dan yang lainnya yang mengatakan bahwa boleh kita perjualbelikan anjing asal tujuannya untuk berburu. Nah, itu kira-kira gimana tuh? Ya. Nah, beliau mengatakan, "Oke, betul ada riwayat itu." Bala, kata beliau. Beliau tidak mengingkari riwayatnya. Ada riwayat itu, akan tetapi para muhakkik, ulama-ulama hadis yang meriset, yang meneliti tentang hadis-hadis tadi, mereka mengatakan bahwa pengecualian yang terdapat di dalam hadis, istisna di sini, itu aneh dan tidak bisa dijadikan sandaran. Artinya ganjil riwayatnya. Dan kemudian juga beliau mengatakan, kalau seandainya, gitu, anggaplah kita katakan riwayatnya tadi sahih. Artinya ada riwayat mengatakan tidak boleh jual beli anjing. Kemudian ada tambahan redaksi. Kecuali kalau anjingnya untuk berburu. Anggap misalkan riwayat tadi itu sahih, gitu ya, bisa kita terima. Maka ini akan muncul masalah baru, kata beliau. Apa masalah barunya? Berarti kalau gitu, ya, larangan Nabi tentang menjual beli anjing itu menjadi sesuatu yang sia-sia. Anfaedah. Tidak berfaedah. Kenapa? Kata beliau. Karena kan tadi gini, anjing itu fungsinya cuma satu dari tiga. Kalau kita tidak pakai untuk jaga kebun, berarti dia dipakai untuk jaga ternak. Kalau enggak, berarti dia dipakai untuk jaga, untuk berburu, gitu kan. Artinya, kalau dia tidak memenuhi tiga manfaat ini, berarti kan la yumkin an yuba. Tidak memungkinkan untuk diperjualbelikan. Jadi kan tadi di awal kita sepakat, suatu barang bisa diperjualbelikan kalau dia bermanfaat, ya kan. Nah, anjing itu manfaatnya hanya ada tiga. Jadi kalau misalkan nanti ada yang bertanya, tapi kan dia lucu gitu ya, buat temen kita di dapur gitu, atau dia itu buat nemeni kita jalan-jalan jogging pagi misalkan gitu. Nah, syariat tidak menganggap itu manfaat, gitu ya. Jadi kalau ditanya manfaat anjing itu ada. Menurut syariat cuma tiga tadi, untuk jaga kebun, jaga ternak, atau berburu. Artinya kalau selain itu berarti kan tidak boleh diperjualbelikan. Nah, maksudnya gini. Kata beliau, kalau seandainya kita katakan ada pengecualian, ya, pada berburu tadi, ngapain Nabi jelasin, ya? Ngapain Nabi kemudian menjelaskan kalau pengecualian tadi itu benar? Artinya, di sini beliau ingin tegaskan bahwa larangan tadi itu ya sudah, berarti ketika Nabi melarang untuk memperjualbelikan anjing itu yang dimaksud Nabi konteksnya sudah spesifik. Ya, yaitu tujuannya yang untuk berburu, yang untuk jaga kebun dan jaga ternak. Yang lain itu udah nggak dibahas sama Nabi gitu loh. Karena kan sudah jelas hukumnya haram gitu. Makanya Nabi ketika memberikan penjelasan dilarang, yaitu maksudnya yang tiga tadi. Nah, ini poin kalau misalkan ada yang mau membantah ataupun mungkin bertanya tentang masalah anjing yang dipakai untuk lucu-lucuan atau yang semisal dengan itu. Nah, kemudian di sini beliau kemudian membawakan contoh hasyarat. Hasyarat tadi sudah disinggung, itu tidak sah untuk diperjualbelikan. Alasannya kenapa tidak sah? Karena laisa fiha naf'un, tidak ada manfaatnya. Jadi syariat itu memberikan arahan seseorang ketika mengeluarkan uang, ya, memberikan uang, membelanjakan harta, dan di situ mengandung unsur mubazir. Karena kita bayar sesuatu, lalu kita dapatkan yang tidak ada nilainya, ini dilarang. Dan Nabi melarang tentang hal-hal yang semacam ini. Sehingga dari alasan ini, itu ya, kita bisa pahami ketika ada barang memiliki manfaat, ya berarti boleh. Jadi serangga itu kan hukum asalnya tidak boleh, kata beliau, karena tidak bermanfaat. Kalau ada manfaat, maka menjadi boleh. Apa alasannya? Ya karena hukum itu tergantung ilahnya. Ya, kita pahami benang merahnya, alasannya dilarang itu karena tidak manfaat. Kalau ada manfaat berarti boleh. Tinggal nanti seperti yang kita singgung tadi, itu permasalahannya adalah ketika kita ingin menentukan barang ini itu manfaat atau enggak. Nah ini mungkin setiap orang akan beda pendapat, ulama juga mungkin beda pendapat tuh ya, tentang hasyarat ini. Apa contoh hewan melata tadi kata beliau yang memiliki manfaat? Di sini beliau membawakan contoh itu adalah alak, itu adalah lintah. Lintah itu boleh enggak diperjualbelikan? Nah, kembali tuh, lintah oke, dia kategorinya hasyarat. Hewan melata atau hewan yang serangga tadi. Ada enggak manfaatnya gitu. Kalau dia enggak ada manfaatnya, maka menurut syariat tidak boleh diperjualbelikan. Di sini beliau mengatakan lintah itu punya manfaat. Manfaatnya apa? Untuk menghisap darah. Ya, untuk orang terapi, kemudian untuk pengobatan dan semisalnya. Berarti kalau gitu boleh diperjualbelikan. Kata beliau ya. Contoh lain. Apa? Cacing, ulat. Boleh enggak kita memperjualbelikan cacing atau memperbelikan ulat untuk umpan mancing? Kan mancing pakai cacing, gitu ya. Jawabannya boleh. Karena ada manfaatnya. Tapi kalau cacing untuk dikonsumsi, nah ini lain lagi pembahasannya. Ya. Jadi di sini beliau memberikan penjelasan contoh hewan-hewan yang masuk kategori hasyarat, hewan-hewan yang mungkin melata, menjijikkan, tapi kenapa boleh? Itu karena dia memiliki nafa', benefit yang dianggap dan diperhitungkan oleh syariat. Contoh barang lain. Itu adalah mushaf. Nah, perhatikan di sini ya, faedah. Beliau ingin menjelaskan mushaf ini oleh penulis itu kan disebutkan setelah hasyarat. Tadi ada hewan buas, kemudian anjing, kemudian serangga. Berikutnya mushaf. Berarti dia kan masih dalam satu kalimat, belum diputus oleh titik. Di sini beliau mengatakan ya ini kurang layak. Jadi kurang layak. Ini faedah pelajaran saja. Kurang bagus kata beliau. Kalau kita menyebutkan mushaf di deretan kalimat seperti itu. Jadi akan lebih bagus kalau kita pisahkan. Jadi beginilah pelajaran yang kita bisa dapat dari para ulama kita. Bahkan bukan fisik ya. Ini tentang mushaf saja dalam penulisan. Ketika dalam satu kalimat itu digabung penyebutannya dengan barang-barang yang lain. Itu dianggap kurang pantas. Gitu ya. Walaupun sebenarnya tidak masalah kata beliau. Tapi ini rasanya kurang pantas. Bagaimana pula ketika mereka meletakkan mushaf atau yang lain, ini yang mungkin kadang kita perlu perhatikan ya. Ihtiram atau penghormatan kita terhadap ayat-ayat Allah. Kemudian, apa hukum jual beli mushaf? Boleh enggak kita perjualbelikan? Ya. Di sini ada dua. Beliau mengatakan mushaf itu tidak sah diperjualbelikan. Ini menurut penulis. Alasannya karena Ibn Umar ada riwayat mengatakan waditu annal aidi, saya ingin ya, atau saya berharap kalau tangan saya itu dipotong kalau saya jual mushaf. Kenapa? Karena beliau menyamakan orang yang jual mushaf itu seperti pencuri. Pencuri kan hukumannya dipotong ya. Kemudian alasan yang mengatakan bahwa jual beli mushaf itu haram, mereka berargumen dengan nalar seperti ini. Kalau seseorang mustaghnian anhu, kita sudah tidak butuh mushaf, artinya kita baca itu cuma satu, tapi di rumah kita ada 3 atau 5 mushaf, berarti kewajiban kita adalah menyerahkan kepada orang yang membaca. Nah, kalau seperti itu, kita tidak boleh mengambil bayaran, karena kan itu kewajiban kita untuk mengeluarkan. Ini mushaf saya di rumah ada 5, saya cuma baca 1, saya tidak butuh yang 4, kita kasihkan, itu kewajiban kita. Nah, kita nggak berhak dong, untuk narik sini bayar, enggak. Atau kalau kondisi kita adalah kita masih perlu gitu ya, ghair mustaghnin, kita masih butuh. Mushaf kita cuma 1, kita butuh dia, ya berarti kalau gitu haram kita perjualkan. Kita enggak boleh jual karena kita butuh. Ya, sehingga tidak sah. Nah, kemudian Yang lain juga alasannya karena nanti berarti kita merendahkan mushaf. Kenapa? Karena kita menyamakan seperti barang dagangan yang lain. Sehingga kita harus menghormati. Tapi sebagian ulama yang lain mengatakan bahwa mushaf itu haram diperjualbelikan tapi tetap sah. Nah, cuman ini pendapat ini kata beliau agak aneh. Ya. Agak sedikit kontradiksi. Karena biasanya kaidah itu mengatakan kalau memang haram dia akadnya, itu kan gak mungkin sah. Gitu loh. Tapi kok ada yang mengatakan bahwa ini transaksinya haram, tapi kok dikatakan sah, ini agak aneh. Gitu ya. Sehingga mestinya kaidahnya haram dan tidak sah. Tapi yang sahih, apa hukum jual beli mushaf, kata beliau, yang lebih pas adalah hukumnya sah dan halal. Boleh kita perjual belikan mushaf dan tidak mengapa. Hukumnya halal dan inilah yang dipraktekkan oleh kaum muslimin, kebanyakan kita juga. Alasan beliau adalah seandainya mushaf kita haramkan, ini maka yang terjadi orang tidak bisa mengambil manfaat dari mushaf. Kenapa? Sifat dasar gitu ya. Kebanyakan manusia itu basicnya bakhil. Basicnya itu pelit. Jadi kalau kita suruh, kamu produksi dong mushaf 100 eksemplar, 1000 eksemplar, terus kamu bagiin gratis. Itu mungkin ada ya, orang yang mau seperti itu mungkin 1 dari 1000. Karena basicnya manusia itu akan sangat perhitungan. Ya. Loh, saya produksi ini ada cost-nya loh, ada biayanya. Kan? Maka yang terjadi mushaf tidak akan menyebar. Kemudian kata beliau, kalau misalkan setiap kita yang gak butuh, kemudian kita wajib untuk berikan kepada orang lain, ini juga akan menjadi masalah. Kalau kita punya 3 mushaf, 5 mushaf, kemudian kita wajibkan, kamu harus kasihkan ke orang lain, ini juga nanti pada komplain. Kemudian, mengenai alasannya Ibn Umar tadi, gitu ya, kan ada Ibn Umar tadi mengatakan dipotong tangan. Ini kondisinya waktu itu, kata beliau, di saat orang-orang sedang membutuhkan mushaf. Jadi jumlahnya itu terbatas. Di zaman itu nggak seperti sekarang yang luar biasa, percetakan mudah. Jadi memang stok Al-Quran itu terbatas, mushafnya itu dikit. Jadi ya kalau orang pakai ya Anda silahkan pakai. Gitu. Tapi kalau itu kemudian diperjualbelikan dan menyulitkan maka ini yang dipermasalahkan. Dimana orang-orang membutuhkan. Sehingga kata beliau kalau di saat itu diperbolehkan yang terjadi harganya itu nggak karu-karuan. Ya. Harganya sangat melambung tinggi dan yang bisa beli juga 1-2 orang dan ini akan menjadi kesempatan yang dimanfaatkan. Makanya Ibn Umar itu radhiyallahu anhu berpandangan, beliau berijtihad sebaiknya tidak diperjualbelikan. Itu ya. Nah, kemudian ini masalah al-maitah atau bangkai, insya Allah kita bahas lebih detail di pertemuan berikutnya ya. Karena ini cukup panjang juga. Pembahasan khusus tentang bangkai. Jadi bangkai itu sebenarnya bukan hanya contohnya kambing saja gitu ya. Tapi juga kalau kita mungkin pernah tahu fosil gitu ya. Atau mungkin kayak hewan-hewan yang diawetkan. Apapun itulah ya. Hewan-hewan yang biasanya dikasih cairan pengawet. Lalu kemudian diperjualbelikan. Itu juga nanti masuk kategori bangkai sebenarnya. Jadi kalau di contoh-contoh kitab ulama itu mungkin ya kita taunya kayak kambing mati dan seterusnya gitu. Tapi nanti di zaman kita mungkin prakteknya bisa saja lebih luas gitu ya. Wallahu alam itu yang kita bisa bahas pada sesi kali ini. Semoga bermanfaat. Insyaallah ini nanti kita lanjut pertemuan pekan depan mungkin. Seperti itu. Baik Ustaz, ini ada beberapa pertanyaan yang masuk. Yang pertama, Ustadz, bagaimana hukum memperjualbelikan voucher game online untuk handphone atau komputer untuk anak-anak yang sedang tren? Baik. Nah, ini nanti masalah voucher game dan yang semisal. Ini juga nanti dibahas tentang apa hukum main gamenya, gitu kan ya. Karena kan voucher ini kan sebagai sarana, sebagai wasilah untuk gamenya itu sendiri, gitu kan. Nah, tinggal nanti apa hukum main gamenya. Kalau kita kembalikan ke asal, muamalah, ya itu tidak ada masalah sebenarnya. Ya. Kita, kalau kita bicara apa hukum main game apa hukum main bola ya, atau transaksi-transaksi yang lain atau bentuk muamalah yang lain, itu hukum asalnya boleh. Selama gitu kan. Selama kita tidak mendapati hal-hal yang haram di situ. Karena kan setiap game itu kadang ada unsur-unsur, apakah ada pornografi atau kepentingan yang lain yang itu perlu kita perhatikan. Intinya secara asal itu tidak masalah dan boleh. Cuman nanti gitu ya, yang kita perlu perhatikan juga gitu ya, dari transaksi kita ini sebagai seorang pengusaha muslim juga, itu bukan hanya efek langsung gitu ya, tapi dampak di balik itu gitu ya. Apalagi nanti kepada anak-anak yang nanti menghabiskan waktunya untuk hal-hal yang enggak bermanfaat. Nah, ini yang mungkin perlu dipertimbangkan gitu ya, untuk efek side effect-nya tadi gitu. Kalau untuk hukum asalnya ya kita tidak bisa melarang gitu, karena memang selagi dia mubah dan kemudian tidak ada unsur yang diharamkan, kita tidak bisa mengatakan itu haram gitu ya. Cuman ini juga perlu kita pertimbangkan ulang lagi gitu ya, masalah-masalah game online ini, karena ya tadi anak-anak tadi kan belum bisa mikir dan seterusnya. Wallahu a'lam. Ya, seperti itu. Yang kedua, Ustadz, bagaimana hukum memperjualbelikan catur? Oke. Nah, ini sama seperti kembali ke khilaf ataupun perbedaan pendapat di kalangan ulama ya. Catur itu boleh enggak dimainkan gitu ya. Kalau yang mengatakan catur boleh dimainkan, maka berarti hukumnya boleh. Tapi kalau berpendapat bahwa catur hukumnya haram, tidak diperbolehkan karena ada unsur-unsur ABC yang melalaikankah atau yang lain, atau ada unsur patungnya dan seterusnya, maka itu tidak diperbolehkan. Dan saya tidak bisa memutuskan ya dalam hal ini mana yang lebih kuat, apakah khilaf yang mengatakan boleh atau yang tidak. Namun kalau sikap yang dianjurkan ya, kita berusaha untuk menjaga gitu ya, menghindarkan diri kita dari hal-hal yang syubhat seperti ini atau hal-hal yang diperselisihkan oleh para ulama mengenai hal ini. Seperti itu pandangannya. Yang penting kita sudah tahu poinnya. Maka disarankan cari yang tidak ada khilaf di situ, yang sudah jelas dan tidak kemudian ada hal-hal syubhat yang seperti itu. Wallahu a'lam. Selanjutnya, Ustaz, apakah hukumnya memakan jangkrik, misal untuk dibuat keripik atau payek? Jazakumullah khairan. Baik. Untuk masalah hasyarat ya, ini juga sebenarnya ulama beda pendapat dari jumhur ya, itu mengatakan hal-hal yang seperti tadi itu tidak diperbolehkan, termasuk Syafi'iyah, kemudian Hambali dan juga Hanafi. Ada satu Maliki yang mengatakan itu boleh gitu ya. Tapi lagi-lagi ya, untuk barang-barang yang seperti ini, kira-kira jangkrik itu memiliki manfaat atau tidak gitu ya. Sama kan nanti seperti cacing yang diserbukkan, diambil serbuknya untuk pengobatan dan yang lainnya gitu. Maka biasanya ketika kita ditanya gitu, kita akan berusaha menyarankan ya, sebaiknya cari hal-hal yang itu tidak ada masalah gitu ya. Tidak ada masalah dalam artian di situ sudah jelas hukumnya gitu ya. Wallahu alam, saya di sini tidak bisa memutuskan atau menjelaskan tentang apakah jangkrik itu bisa kita masukkan kepada yang halal karena hukum asalnya itu adalah halal, atau dia itu menjadi masalah karena masuk ke kategori haram yang disebut dengan hasyarat tadi. Wallahu a'lam. Pertanyaan yang terakhir, Zat. Assalamualaikum. Bagaimana dengan penjualan cicak kering untuk pengobatan? Karena ada ekspor cicak kering ke Hongkong sebagai obat. Jadi dijual untuk digunakan sebagai obat oleh orang kafir. Baik, ini sama kembali ke permasalahan hasyarat lagi gitu ya. Jadi dalam hal ini saya lebih condong gitu ya, lebih cenderung ke jumhur gitu ya. Ke jumhur berarti ke mayoritas yang mengatakan itu tidak diperbolehkan gitu. Jadi kalau kita mau ikut yang Maliki ya silahkan, tapi kalau saya lebih condong ke yang mengatakan itu tidak diperbolehkan. Wallahu a'lam. Cukup ya, mungkin itu yang kita bisa bahas pada sesi kali ini. Mudah-mudahan bisa dipahami dan menjadi ilmu yang berkah untuk kita. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wabihamdik. Asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.